Dan kali ini kita goyang lagi bersama salah seorang bedangdut Indonesia yang telah sukses berkiprah di dunia musik dangdutnya tanah air. Yuk kalau begitu, mana tepuk tangan?